الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. Kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Al-Fiqhul Muyassar fi Dhawil Kitabi was Sunnah, dan kita masih dalam pembahasan tentang hukum-hukum seputar al-jihad fi sabilillah. Dan pada pertemuan sebelumnya telah kita jelaskan tentang tata cara pembagian ghanimah, harta rampasan perang, setelah dikeluarkan al-khumus dan yang tersisa adalah 4/5 dari ghanimah, maka 4/5 ini pun dibagikan kepada yang telah ditetapkan oleh Rasulullah SAW dari mereka yang mengikuti peperangan, baik yang di medan pertempuran atau yang tidak sedang berada di medan pertempuran. Bagi yang tidak berkendaraan, bagi yang tidak berkuda, maka dia mendapatkan 1 saham. Adapun bagi seorang yang faris, yang berkuda, maka dia mendapatkan 3 saham. 1 saham untuk dirinya dan 2 saham untuk kudanya. Dan sebagian para ulama mengkiaskan, termasuk seorang yang mendapatkan 3 saham, dia bersama dengan kendaraannya, meskipun itu tidak berbentuk seekor kuda, akan tetapi kecepatannya, kemampuannya seperti kemampuan kuda, sehingga dari sisi itu dia mendapatkan seperti yang didapatkan oleh seorang yang menunggang kuda. Sebagian para ulama mengatakan bahwa seorang yang mengendarai unta pun demikian. Apabila dia dengan kendaraan untanya mampu berperang seperti halnya seorang yang menunggang kuda atau dengan kendaraan yang lainnya. Adapun dari kalangan para wanita, anak-anak yang belum mencapai usia balig, budak, demikian pula orang-orang kafir yang ikut serta dalam peristiwa al-jihad tersebut, dan orang-orang yang gila, 5 jenis ini mereka diberi ar-radh. Ar-radhu sesuatu yang sifatnya ringan, pemberian tapi di bawah saham yang diberikan kepada orang-orang yang berperang dari kaum lelaki yang telah balig, dan mereka dari kalangan orang-orang merdeka yang berakal. Kemudian beliau berkata, wa idza kanatil ghanimatu ardhan khayyara al-imamu baina qismatiha bainal ghanimin. Dan apabila harta rampasan perang itu dalam bentuk tanah, ya, misalnya kaum muslimin menguasai kampung orang-orang kafir, tanah milik orang-orang kafir, bagaimana status tanah tersebut? Kata beliau, diberi pilihan, dikembalikan kepada imam, kepada penguasa. Apakah dia akan membagikan tanah tersebut kepada mereka yang ikut serta dalam peperangan? Mereka yang ikut serta dalam peperangan dibagikan kepada mereka sebagai ghanimah, wa waqfiha li masalihil muslimin, atau diwakafkan dan tidak dibagikan. Diwakafkan untuk kemaslahatan kaum muslimin. Wa yudrabu 'alaiha kharajan mustamirran. Lalu kemudian dikenakan padanya kharaj, semacam upeti dari penghasilan tersebut. Yu'khadhu mimman hiya biyadih, yang diambil dari mereka yang mengelola tanah tersebut. Jadi diwakafkan untuk kaum muslimin. Lalu kemudian ada orang-orang dipekerjakan, apakah dia muslimin atau dari orang-orang kafir, dipekerjakan. Lalu kemudian penghasilannya itu diambil secara rutin, dan penghasilan tersebut diberikan untuk kemaslahatan kaum muslimin. Sawa'un akana musliman am dhimmiyan, apakah yang mengelola itu muslim atau seorang dhimmi, kafir dhimmi. Fayu'khadu minhu dhalika kulla amin, maka diambil darinya kharaj, ya dia semacam upeti atau semacam jizyah, ya diambil pada setiap tahun dari penghasilan tersebut. Wa hadha takhyiru yakunu takhyira maslahah, dan pilihan yang diserahkan kepada penguasa tergantung kemaslahatannya. Maslahatnya yang mana? Apakah kemaslahatannya dibagikan kepada mereka, orang-orang yang ikut serta dalam peperangan sebagai ghanimah, atau maslahatnya diwakafkan sehingga akan bermanfaat bagi kaum muslimin di masa-masa yang akan datang. Walhasil dua-duanya diperbolehkan. Kedua-duanya diperbolehkan. Adapun membaginya kepada orang-orang ikut serta dalam peperangan sebagai bentuk ghanimah, diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Sahal bin Abi Hatmah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, qasama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Khaybar nisfaini, nisfan linawaibihi wa hajatihi wa nisfan bainal muslimin, qasamaha bainahum ala 18 sahman. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membagi tanah Khaybar menjadi dua bagian. Satu bagian itu untuk kebutuhan dan keperluan Rasulullah alaihi salatu wasallam dan keluarganya. Dan setengah yang berikutnya untuk kaum muslimin, dibagikan kepada mereka menjadi 18 saham. Dibagikan kepada mereka menjadi 18 saham, yakni setengah yang dibagikan. Adapun setengahnya untuk keperluan Rasulullah alaihi salatu wassalam, dan dalam hal beliau memberi nafkah kepada keluarganya. 18 saham ini setiap saham 100 orang. Satu saham dari 18 itu 100 orang. Dan jumlah mereka yang ikut serta ketika itu, mereka berjumlah 1400 orang. 1400 orang dari Ahlul Hudaybiyah. Adapun yang menjadi penunggang kuda berjumlah 200. Sebagaimana yang kita sebutkan bahwa untuk satu penunggang kuda mendapatkan 2 saham, dengan orangnya 3 saham. Jadi ketika mereka berjumlah 200, berarti dihitung 4 saham. Itu 4 saham, sehingga seluruhnya dibagi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam menjadi 18 saham, satu saham untuk 100 orang, tentu bersama dengan kuda-kudanya seperti dibagikannya harta rampasan perang. Nah. Dan terjadi khilaf di kalangan para ulama dalam hal ditaklukannya Khaybar. Apakah Khaybar ditaklukan dalam bentuk anwah ya ini ditaklukkan dengan kekerasan, ya setelah mereka lemah baru ditaklukkan, atau ditaklukkannya dalam bentuk suluh, ditaklukkannya dalam bentuk suluh, terjadi perdamaian, tidak terjadi pertempuran, terjadi khilaf di kalangan para ulama. Al-Khattabi mengatakan bahwa sebagiannya, sebagian dari tanah Khaybar itu ditaklukkan dalam bentuk anwa. Anwa artinya qahar, menguasai, menaklukkan dengan kekerasan. Dan sebagiannya lagi dalam bentuk suluh, perdamaian. Ya, adapun yang didapatkan dengan kekerasan anwa, maka itulah yang diserahkan kepada Rasulullah alaihissalatu wassalam untuk keperluan beliau dan kebutuhan-kebutuhan beliau dengan keluarganya. Adapun yang didapatkan secara suluh, maka ini yang dibagikan kepada kaum muslimin berdasarkan pembagian harta rampasan perang. Namun Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan bahwa seluruh tanah Khaybar ditaklukkan dengan anwah, dengan penaklukan, dengan kekerasan. Setelah mereka melemah, maka mereka tidak mampu melakukan perlawanan. Jadi tidak ada yang suluh, kata beliau. Tidak ada yang suluh. Akan tetapi Rasulullah SAW membagi harta rampasan perang tersebut, membagi tanah Khaybar itu menjadi dua. Sebagiannya untuk beliau dan keperluan beliau, dan sebagiannya lagi beliau bagikan. Maksudnya untuk beliau, yakni untuk berbagai macam hal, baik yang kaitannya dengan beliau atau keluarganya, atau kemaslahatan-kemaslahatan kaum muslimin secara umum, sementara setengahnya lagi untuk dibagikan kepada mereka yang ikut serta dalam peperangan tersebut, yang berjumlah 1400 orang. Ini yang pertama yang menunjukkan bahwa Nabi SAW membaginya. Adapun untuk diwakafkan dalam bentuk wakaf untuk kemaslahatan kaum muslimin, maka ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Umar Ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau mengatakan, ama walladhi nafsi biyadih lawla an atruka akhiran nasi babbanan laysa lahum syai' ma futihat alaiya qaryatun illa qasamtuha kama qasama Nabi sallallahu alaihi wa sallam Khaybar. Kalaulah bukan karena aku meninggalkan sesuatu untuk manusia, yakni di masa mendatang, ya, jangan sampai mereka tidak memiliki harta, jangan sampai mereka tidak mendapatkan sebuah penghasilan, ya, maka tidaklah ditaklukkan sebuah kampung, melainkan aku pasti akan membagikannya. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membagi tanah Khaybar. Walakinni atrukuha khizanatan lahum yaqtasimunaha. Namun kata Umar, aku membiarkannya, meninggalkannya, tidak membagikannya kepada orang-orang yang mengikuti peperangan sebagai simpanan bagi mereka yang nanti mereka akan membaginya. Ya, jadi ini menunjukkan bahwa dua keadaan ini diperbolehkan tergantung maslahat, tergantung kemaslahatan. Apakah tanah tersebut dibagikan kepada al-muqatilah, orang-orang yang ikut serta dalam peperangan tersebut, atau imam melihat lebih maslahat untuk dibiarkan dan dikelola, lalu kemudian mendapatkan penghasilan untuk kemaslahatan kaum muslimin. Dan ini sebagaimana disebutkan oleh muallif, takhir maslahah. Pilihan tersebut dilihat mana yang menjadi maslahat untuk keumuman kaum muslimin. Mana yang menjadi maslahat untuk keumuman kaum muslimin. Adapun yang diberi kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ada yang diistilahkan dengan sebutan as-safi. As-safi itu sesuatu yang memang dikhususkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan para ulama juga mengkiaskannya kepada siapa saja dari penguasa atau pemimpin, maka pada saat dikumpulkannya harta rampasan perang, ada bagian-bagian tertentu yang sifatnya sufi diberikan kepada penguasa. Diberikan kepada penguasa pada saat mereka berhasil menaklukkan negara kafir dan mengambil harta-harta mereka. Sampai di sini insyaAllah, semoga beri manfaat kepada kita sekalian. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu hafizakumullah.